Mitra Bisnis, ada usulan kepala daerah nantinya tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Pilkada secara langsung oleh rakyat dinilai menghabiskan biaya besar dan membuat politik uang kian marak. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan politisi Enggar Tias Tolukita. Pak Enggar, apa komentar Anda? DPRD sudah dipilih oleh rakyat. Itu mencerminkan rakyat memang sudah memilih dia itu untuk menjadi pemakil. Kalau kita mulai secara filosofis dulu, kalau bicara Pancasila mengenai permusyaratan perwakilan dan sebagainya, itu satu aspek dasar filosofis. Tetapi yang kedua, berapa banyak bupati, wali kota, gubernur yang kemudian kena kasus hukum karena korupsi. Kenapa dia terjadi seperti itu? Karena dia harus mengembalikan komitmen-komitmen atau hutang atau pengeluaran yang dia sudah lakukan untuk dia mencapai sebagai bupati, wali kota, ataupun gubernur. Costly, dampaknya besar sekali. Yang ketiga adalah dia menjadi raja kecil. Ini kita negara kesatuan. Tetapi karena dia merasa dipilih oleh rakyat langsung, maka dia seolah-olah menjadi raja kecil, pemimpin kecil, maka dia juga tidak tunduk kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Nah, ini adalah dampak negatif dari sistem pemilihan langsung. Kami setuju dari Nasdem juga bahwa ini lebih baik kan kembalikan saja kepada DPRD. Yang tidak setuju pasti lembaga-lembaga survei, konsultan-konsultan. Tapi lepas dari itu, sekarang pertanyaannya ini bahwa apakah ini akan menghindarkan politik uang? Itu kan bisa diminimalisir paling tidak hanya di dalam anggota dewan yang kemudian kita pandang. KPK, kejaksaan, polisian pandang, korupsi tangkap. Jumlahnya pun relatif tidak sebesar kalau itu dipilih langsung. Yang keempat adalah gesekan sosial. Konflik sosial yang begitu besar, lelah bangsa ini. Jika usulan ini terrealisasi, apa tidak akan terpengaruh oleh konflik kepentingan? Konflik kepentingan semua pasti ada plus dan negatifnya. Tetapi manfaat dan mudaratnya lebih baikkan pemilihan melalui dewan dibandingkan dengan pemilihan langsung. Konflik bahwa sekarang seolah-olah ini kepentingannya kepada partai-partai besar dan sebagainya. Kami kalau melihat dari kepentingan sempit, partai Nasdem yang partai yang baru, itu saja setuju. Karena kita melihat kepentingan yang lebih besar. Negatifnya itu jauh lebih besar dengan pemilihan langsung. Kan ini sudah terjadi dan kita sudah bisa merasakan, kita sudah bisa membuktikan bahwa itu kondisi yang seperti ini. Menurut Pak Enggar, kira-kira pilkada yang dipilih DPRD ini lebih baik dilakukan secara paket atau non-paket? Karena Mendagri lebih cenderung tidak dilakukan satu paket, Pak. Satu paket aja, gak apa-apa. Satu paket. Dan sekarang, kalau tidak, maka dia menjadi sangat otoriter. Sekarang yang satu paket. Paketnya itu memang masih ada jumlah yang cukup tinggi, persen cukup tinggi. Ini pasangan pecah di jalan. Ini bisa diminimalisir sekali lagi dengan pemilihan di dewan dibandingkan dengan rakyat. Karena sekarang, wakil itu merasakan saya dapatkan dukungan loh dari rakyat, sehingga saya bisa berjalan sendiri atau saya berkhianat. Tetapi dalam satu paket yang dipilih oleh dewan, itu lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita toh tidak bisa menutup mata untuk melihat nyataan bahwa kerjasama, dukungan kepada pasangan untuk mendapatkan suara maksimal itu kenyataan. Kan? Itu kenyataan bahwa lebih dari satu partai politik itu bekerja sama. Nah, memang sekarang diminta perjanjiannya adalah kesepakatannya. Mereka tidak boleh atau dilakukan semacam pernyataan bahwa mereka harus bersama-sama menyelesaikan satu periode itu. Dan berbeda sekali pada waktu kalau itu rakyat, berapa tahun sebelumnya dia sudah harus pencitraan dan sebagainya. Tetapi ke DPRD itu nanti 5 tahun lagi, bagaimana dewannya. Ekses itu lebih kecil. Ya, Mendagri mengusulkan yang wakilnya adalah PNS kan, di awalnya. Menurut saya tidak harus itu. Pada posisi ini kami berbeda dengan Mendagri. Demikian politisi Enggar Tias Tolukita, saya Kori Lumenta.